نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله hari ini tanggal 1 Syawal 1436 Hijriyah kita dikaruniai oleh Allah Jalla Jalaluh nikmat yang teramat besar di hari ini kita berhari raya Idul Fitri mengakhiri Ramadan menyempurnakan bulan Ramadan dan bertakbir membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Agar kalian menyempurnakan iddah. Menyempurnakan bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Meliputi sebulan penuh. Baik. Hanya 29 hari. Ataukah 30 hari. Kita diperintahkan agar menyempurnakan puasa kita. Dari awal sampai akhir. Kewajiban berpuasa Ramadan bukan hanya pada sebagian di hari-hari bulan Ramadan. Dan agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Bumi Allah Subhanahu wa taala bergema dengan takbir. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, satu-satunya zat, satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Diagungkan dan dibesarkan di langit dan di bumi. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dan Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadari, mengakui dalam kalbu seluruh nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat hidayah, taufiq, berislam, beriman, beramal saleh. Kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita atas nikmat-nikmatnya. Dan menggunakan seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita, kalbu kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, semuanya untuk mensyukuri Allah, yaitu beribadah kepada Allah, beramal soleh, bertaqarrub hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Ayuhan nas, ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula kita memuji syukur kepada Allah, nikmat yang kita rasakan di hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kemudahan untuk bersolat Id di musalla, yaitu tanah lapang, pada saat banyak dari kaum muslimin meninggalkan sunnah ini. Akan tetapi kita termasuk yang dikerani oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersolat Id di tanah lapang sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam di hari Id, Idul Fitr, Idul Adha, beliau dan sahabatnya meninggalkan Masjid Nabawi menuju tanah lapang untuk bersolat Id. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda kepada sahabatnya bahwa satu salat di Masjid Nabawi senilai 1000 salat di tempat selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwa sunnah salat Id di tanah lapang. Karena bersama dengan Nabi telah menegaskan besarnya keutamaan salat di Masjid Nabawi senilai 1000 salat di masjid yang lainnya, di tempat yang lainnya. Ternyata pada hari Id Nabi SAW tidak salat Id di masjidnya, melainkan di tanah lapang, di musalla. Jamaah sekalian, jamaah Id, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Beberapa perkara yang penting kami ingatkan pada kesempatan khutbah ini. Di antaranya, kami ingatkan sebelum kami lupa, bahwa di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pada hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mufaraqatut tariq, mukhalafatut tariq, yaitu membedakan jalan yang ditempuh ketika berangkat salat Id dan ketika pulang dari salat Id. Nabi alaihi salatu wassalam berangkat ke musalla menelusuri satu jalan, dan ketika pulang melalui jalan yang lain, melewati jalan yang lain, bukan jalan yang sama. Ini di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dianjurkan untuk kita amalkan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meneladani beliau. Di antara perkara yang penting diingatkan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dua Id bagi kaum muslimin. Allah takdirkan Idul Fitri tahun ini jatuh bertepatan dengan hari Jumat. Kita perlu mengetahui bagaimana bimbingan sunnah Nabi Rasulullah SAW dalam masalah ini. Karena telah terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Jika Id jatuh di hari Jumat, di sana ada beberapa pendapat. Dan kita meringkas dengan dua pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Yang masyhur, yang paling masyhur dari Al-Imam Ahmad, yang menjadi madhab fuqaha Hanabilah, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, dan Ibn Uthaymin rahmatullah alaihim ajma'in, bahwa tetap diwajibkan bagi imam kaum muslimin, imam kaum muslimin, amirul mu'minin, imam yakni pemimpin, penguasa kaum muslimin, wajib tetap untuk menyelenggarakan Jumat, salat Jumat. Tujuannya agar kaum muslimin yang masih ingin menambah pahala dengan menghadiri Jumat, mereka bisa menghadirinya. Tetapi ada rukhsah, ada keringanan bagi keumuman kaum muslimin. Siapa saja yang telah menghadiri salat Id di pagi harinya, jika dia tidak keluar menghadiri salat Jumat, maka tidak mengapa. Mencukupkan dengan salat Id yang telah dilaksanakannya di pagi hari. Dan kewajibannya adalah melaksanakan salat Zuhur di rumahnya. Dan pendapat yang kedua yang juga terkuat dalam masalah ini, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yang dirajihkan oleh Sunani, Al-Albani, dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihim ajma'in, bahwa kewajiban salat Jumat telah gugur dengan terselenggaranya salat Id. Kewajiban salat Jumat telah gugur dengan terselenggaranya salat Id, dikarenakan salat Id telah menggantikan kedudukan salat Jumat. Dan kewajiban kaum muslimin adalah melaksanakan salat Zuhur di rumahnya masing-masing. Dalam masalah ini terdapat beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Telah sabit dalam Sahih Al-Bukhari dari Uthman radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah menyelenggarakan salat Id di hari Jumat. Kemudian beliau berkhutbah dan mengatakan kepada kaum muslimin, "Qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha 'idan." Telah berkumpul bagi kalian di hari ini dua Id. "Faman syaa'a min ahli al-awali ayyantadhir falyantadhir." Barang siapa ingin dari penduduk awali, salah satu wilayah di sebelah timur kota Madinah, barang siapa hendak menanti pelaksanaan salat Jumat, hendaknya menanti. "Wa man syaa'a yarji'a faqad adzintu lah." Dan barang siapa ingin pulang kemudian tidak kembali lagi salat Jumat, telah aku izinkan baginya. Dalam Sahih Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'a Idani fi yawmin wahid, jika berkumpul dua Id di hari yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jum'ati wa fil 'Id. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya jika beliau salat Jumat, beliau salat Id, maka yang dibaca kana yaqra subbih isma rabbikal a'la wa hal ataaka haditsul ghasyiah. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya membaca subbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataaka haditsul ghasyiah di rakaat yang kedua jika salat Jumat dan salat Id. Wa idza ijtama'a idani fi yawmin wahid, jika berkumpul dua Id di hari yang sama, Id dengan Jumat, kana yakra'u bihima fis salatain, adalah Nabi SAW juga membaca kedua surat itu pada dua salat yang diselenggarakannya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW salat Id di pagi harinya membaca subbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiah, kemudian juga menyelenggarakan salat Jumat dan juga membaca subbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiah. Menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap menyelenggarakan Jumat selaku pemimpin kaum muslimin. Terdapat beberapa hadis dalam Musnad dari Imam Ahmad dan dalam Sunan. Sadda Nabi alaihi salatu wassalam memberi rukhsah, memberi keringanan barang siapa ingin mencukupkan dengan salat Id, cukup baginya dan dia tidak perlu hadir salat Jumat. Hadis-hadis yang banyak itu dengan kelemahan yang ada saling menguatkan satu sama lainnya. Akan tetapi telah sabit dalam Sunan Abi Dawud dari Atha ibn Abi Rabah, kana Abdullah ibn Zubair adalah Abdullah ibn Zubair yang ketika itu sebagai Amirul Mukminin dan berada di Makkah. Yusalli bina fi yawmin idin fi yawmi jum'ah. Beliau pernah salat Id di hari Jumat bersama kami. Awal an-nahar, di pagi hari. Thumma ruhna ila al-jum'ah, kata Atha bin Rabah. Kemudian kami, kaum muslimin, keluar lagi dari rumah-rumah kami menuju masjid untuk menghadiri salat Jumat. Falam yakhruj ilaina. Ternyata Abdullah bin Zubair tidak keluar selaku Amirul Mukminin, sebagai imam tidak keluar dari rumahnya. Fasallaina wahdana, maka kami pun salat zuhur sendiri-sendiri. Tidak ada Jumat. Maka kaum muslimin salat zuhur sendiri-sendiri. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaif, dan adalah Ibnu Abbas ketika itu sedang keluar ke Thaif. Falamma qadimna, tatkala Ibnu Abbas kembali ke Makkah, akhbarnahu, soalnahu, kami pun beritakan kepadanya, kami pun tanyakan kepadanya amalan Abdullah ibn Zubair. Faqala, maka ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan asabas sunnah. Ibnu Zubair amalannya telah sesuai dengan sunnah. Ibnu Abbas telah menisbahkan bahwa ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, fala'allana, barangkali kita ini bukan imam kaum muslimin, bukan Amirul Mukminin, tetapi kita salah satu dari kaum muslimin yang biasa mengadakan Jumat di masjid kita. Sepertinya di hari ini kita tidak mengadakan Jumatan, dan barangkali kita akan, masing-masing kita akan melakukan ziarah dan berpencar, maka yang tinggal melaksanakan sholat duhur sendiri-sendiri. Dan yang bagi mereka yang ingin mendapatkan fadilah Jumat, bisa menghadirinya di masjid-masjid kaum muslimin yang dia berada di saat Jumat, waktu Jumat telah masuk. Dan jika dia tidak mencukupkan dengan solat ini, maka telah kalian dengar adillah sunnah Nabi SAW dan keterangan dari para sahabat Nabi. Waffaqallah al-jami'. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi kaum muslimin terdapat hari raya yang dengannya kaum muslimin merayakan, bergembira. Selain hari ini, Id yang akan datang itu Idul Adha, Idul Kurban. dan juga hari Jumat adalah merupakan Eid. Jumat adalah Eid, hari raya bagi kaum muslimin setiap pekan. Tidak ada hari raya, tidak ada hari besar, tidak ada hari yang pantas untuk diagungkan, untuk dibesarkan, dirayakan dengan berkumpul dan merayakannya selain Eid-Eid yang telah kita dengar. Yaitu setiap pekan kaum muslimin merayakan dengan berkumpul di masjid, salat Jumat, dan tidak ada hari raya selain itu dalam sepekan. Kemudian dalam setahun ada dua Eid bagi kaum muslimin berhari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan tidak ada hari raya, hari besar lainnya yang dirayakan selain itu. Selain itu adalah bid'ah yang tercela. Selain itu adalah tasabbuh jika membesarkan dan merayakan hari-hari yang lain. Dalam Sunan An-Nasa'i, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sana yal'abuna fihima." Adalah bagi kaum jahiliyah ketika itu ada dua hari yang mereka rayakan setiap tahun. Mereka bergembira dan mereka bermain, bersenang-senang di dua hari itu. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi Rasulullah SAW datang ke Madinah, qala lahum, Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin, kana lakum yawmani tal'abuna fihima, adalah dulu kalian punya dua hari yang kalian rayakan, yang kalian bermain bergembira padanya. Wa qad abdalakumullahu khairan minhuma, sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari raya yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat, apalagi yang kelima. Hanya dua, kata Nabi SAW, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perkara yang penting kami ingatkan pada kesempatan ini adalah merupakan kebiasaan kaum muslimin di hari raya untuk saling berkunjung, kunjung mengunjungi, ziarah menziarahi sanak saudara, kerabat, sahabat, teman, tetangga. Dan itu adalah hal yang baik. Wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya walilmutazawirina fiyya al-hadith. Dalam hadith yang sahih dari Nabi SAW, Allah mengatakan, telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Orang-orang yang mencintai karena saling mencintai karena Allah, karena agama Allah, saling mencintai fi sabilillah. Dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling mengunjungi, ziarah menziarahi. Akan tetapi kebahagiaan dan nikmat kunjung mengunjungi ini telah dinodai oleh kaum muslimin dengan berbagai maksiat. Maksiat ikhtilaf, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Ikhtilaf, campur baur dalam bentuk yang menimbulkan fitnah. Na'udzubillah. Ikhtilaf yang haram. Dan semakin parah perkara itu dikarenakan qillatul haya atau adamul haya, dikarenakan kurangnya rasa malu atau tidak adanya rasa malu yang tersisa dalam kulub pada hati-hati banyak dari muslimat, dari wanita-wanita muslimah. Tidak ada haya, tidak ada malu untuk duduk bercampur bersama, berdekatan bersanding dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bercanda bersenda gurau, tertawa, lihat menatap-menatap, lirik-melirik. Tidak ada malu, tidak ada haya. Ditambah lagi, fitnah semakin besar dengan kaum wanita keluar dari rumah mereka, bercampur baur, meskipun kerabat tetapi bukan mahram, dalam bentuk tabarruj jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Tidak boleh keluar kecuali untuk satu hajat, untuk satu keperluan yang mendesak. Dan tidak mengapa untuk ziarah dan berkunjung, tetapi dengan adab-adab syar'i. Dan jangan melakukan tabarruj seperti tabarruj jahiliyah. Keluar dari rumah tanpa hijab syar'i. Keluar dari rumah tanpa hijab syar'i. Dengan membuka aurat. Dengan membuka aurat. Dan sebagian akhwat masih bermudah-mudahan dalam masalah ini. Perlu diingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik," katakan kepada istri-istrimu, "wa banatik," putri-putrimu, "wa nisa'il mu'minin," dan istri-istri kaum mukminin, "yudnina 'alaihinna min jalabibihinna," hendaknya mereka mendekatkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab yang dimaksud tafsirnya adalah abayah atau yang semakna dengannya, dua potong kain yang mewakilinya, yang berwarna hitam atau coklat atau yang semacamnya yang gelap, yang tidak menarik dan tidak menimbulkan fitnah. Yang abaya atau yang semakna dengannya ini dikenakan oleh wanita di atas pakaian sehari-harinya yang dikenakannya di rumah. Biasa kaum wanita mengenakan pakaian sehari-harinya di rumah, semacam jubah wanita. Kemudian mereka akan mengenakan khimar, yakni kerudung. Kemudian jika mereka keluar, maka mereka mengenakan abaya di luarnya atau yang mewakilinya. Kemudian keluar dalam keadaan tidak berdandan. Dikarenakan wanita hanya berdandan untuk suaminya. Tidak mengenakan minyak wangi. Dikarenakan wanita hanya mengenakan minyak wangi untuk suaminya. Telah sabit dari Nabi SAW. Seorang wanita, jika dia mengenakan minyak wangi bukan untuk suaminya, maka itu adalah neraka baginya. Dan telah sabit dari Nabi SAW, jika wanita keluar ke masjid untuk salat dengan mengenakan minyak wangi, maka tidak diterima salatnya sampai dia mandi dan membersihkannya. Begitu pula kemungkaran yang terjadi, yang disaling berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Telah sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyut'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin fi ra'sih khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Jika seandainya kepala salah satu dari kalian kepalanya ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya selain istrinya ataukah mahramnya. Oleh karena itu, hendaknya berhati-hati. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari perkara-perkara ini. Sempurnakan nikmat ini dengan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dididik dengan Ramadan. Dan tujuan dari Ramadan adalah pendidikan agar menjadi orang yang bertakwa. Kata Nabi Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'ama wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, ghibah, menggunjing, mencaci maki dan semisalnya dari ucapan-ucapan jelek. Jadi ucapan-ucapan haram dan beramal dengannya, serta perbuatan dungu seperti berteriak-teriak, membentak-bentak, mencaci maki, berselisih dan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena tujuan Ramadan bukan hanya semata menahan lapar dan haus, tetapi agar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, moga-moga kalian bertakwa keluar dari Ramadan dengan mencapai meraih predikat takwa. Oleh karena itu, jika hari ini kita bergembira, kegembiraan kita keluar dari Ramadan bukan dikarenakan kita senang dan bergembira lepas dari beban puasa. Sudah ditunggu-tunggu kapan berakhirnya sehingga datangnya Id senang sekali lepas dari puasa. Ini adalah kegembiraan syahwat, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kegembiraan kita di hari ini bukan karena itu, tetapi kegembiraan kita di hari ini adalah kegembiraan karena kita berharap kita keluar dari Ramadan dan kita juga keluar dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, wajib kita istiqamah. Wajib kita istiqamah. Maka jaga adab-adab syar'i dalam mengunjungi kerabat, dalam mengunjungi tetangga. Jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.